Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari kitab Tafsirul Muyassar juz yang kedua dari surah Al-Baqarah. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membaca ayat yang ke-222 ya, insyaallah taala. Naam. Baik, silakan dibaca Ibu Dahyalis ya. Naam, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Dan mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah bahwa itu adalah kotoran. Dan janganlah kalian mendekati wanita-wanita pada saat dia haid. Dan jangan dekati mereka sampai mereka suci. Dan maka apabila mereka telah suci, maka datanglah mereka dari mana saja, sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang menyucikan diri. Wahab Adfin Yas'aluna fi'lun mudari'un, alwaw sebagai fa'il, al-kafu sebagai mudafun maf'ulun bihi, anil mahidi jar majrur, kul fi'lun amr, huwa mubtada, azan khobar, fanya atap nggak apa-apa. Boleh atap nggak apa-apa ya. Atap aja. Fahafu adfin, iktazilu filun amr, an-nisa'a mafulun bihi, fil mahidi jar majrur, wahafu adfin, la harfu nahin. La di sini harfu apa? Bukan nahi, melarang. Nahin ini ya, kan jangan kau dekati. Iya, nahin. Nahin ya. Iya. La harfu nahin. Takrabu fi'lun mudari'un alwaw sebagai fi'lun mudari'un majzumun bila an-nahiyah ya. Fi'lun mudari'un majzumun bila an-nahiyah. Oh, bila an-nahiyah. Hunna maf'ulun bihi. Dulu wawunya fa'il. Wawunya fa'il. Hunna mudof maf'ulun bihi. Hatta adatun apa namanya? Hatta di sini harfu nasbin ya. Oh, harfu nasbin aja. Hatta harfu nasbin. Yadhulna fi'lun mudari'un mansub ya. Kalau yadhulun ini enggak, dia itu termasuk fi'il yang mabni. Oh. Jadi kita bilangnya yadhulun itu fi'lun mudari'un mabni ala sukun. Nah, nunnya sebagai fa'ilnya. Oh, nunnya sebagai fa'il. Nun yang na itu, Ustaz, ya? Iya, yadhulna, na-nya itu nunnya sebagai fa'ilnya. Oh, dari yang hunna-hunna itu, Ustaz, ya? Enggak kan, yadhurna kan dan nunnya kan? Iya. Nunnya itu sebagai fa'ilnya. Yadhurna fi'ul mudhari nas sebagai fa'il. Fa'afu adfin iza zorfiya sartiya tatoharna fi'ul mudhari nas sebagai fa'il lagi, Ustaz, ya? Emang tatoharna fi'ul mudhari bukan fi'ul madhi ya? Tatoharu ya. Iya. Tatoharna fi'lun madi fa'ilnya Ustaz? Tatahara itu fi'il madhi mabni ala sukun, nunnya, nunnya fa'ilnya. Nunnya fa'ilnya. Fa arfu adfin itu. Pak ini harfu jawab syarti, kan tadi ada syarat idak kan. Maka fa'nya harfu jawab syarti. Fa harfu jawab syarti utu. Utu ya Ustaz ya? Utu. Kalau mau di eja jadinya itu Bu, bukan utu tapi ya. Itu. Itu fi'lun amr. Fi'lu amrin, jangan bilang fi'lun amrin, jangan mudaf ilaih, enggak boleh sukun. Fi'lu amrin. Fi'lu amrin. Hunna sebagai fa'tu hunna. Maf'ulun bi. Min haitsu jar majrur. Amara fi'lun madin. Kum maf'ulun bihi. Allahu lahfuzalala sebagai fa'il. Inna harfu taukidin wa nasbin. Allaha hafujala sebagai isim inna. Yuhibbu fi'lun mudari. Fi'lun mudari'un. Fa'ilnya Allah. Nah. At-tawabina maf'ulun bi. Wa harfu adfin. Yuhibbu fi'lun mudari'un. Fa'ilnya kembali kepada Allah. Al-mutatahhirina khobar. Dari yuhibbu. Al-mutatahhirina maf'ul bi. Nanti jumlah dari yuhibbu tawabin baru sebagai khobarnya inna. Oh iya, ada inna di depan tadi. Mutatahhirin maf'ulun bi. Yuhibbul mutatahhirina sebagai khobar dari inna. Nah. 222. Wais alunaka anil mahidi. Anil haidi. Mana haidi? Itu haidi kan? Ya, tak ada mimnya. Wahwat damul lazi yasilu ya tak? Ya, yasilu min arhamin. Yasilu min arhamin nisa'i jibillati. Jibillatan. Oh, jibillatan. Jibillatan awakotan. I awqatin makhsusatin. Awqatin makhsus. Fi ada fi-nya, Bu. Fi awqatin makhsusatin. Oh, makanya dia jadi tin ya. Fi awqatin makhsusatin. Kullahum ayyuhan nabiyyu. Huwa adhan mustakzirun. Mustakzirun. Ya. Mustakzirun. Yadurru man yakrabu. Wacetan ibu jima'in nisa'i. Jima'a. Oke, masukkan maf'ul bih. Fajtan ibu jima'an nisa'i. Muddatul haidi. Muddatal haidi. Zorob dia. Muddatal haidi hatta yang kota'ud dami. Hatta yang kota'u. Hatta yang kota'ud dami. Fa'iza in. Adamu bu, fa'il bu, fa'ilnya dia. Yang tok itu damu. Hatta yang koti udamu. Faiza in koti ud. Faizan kotoa. Kotoa mana? Faizan. Firmadi. Faizan kotoa damu. Kotoa damu. Waktasalna. Fajamiuhunna. Oh, fajami'uhunna fil maudi'i alladhi ahallatullahi lakum. Ahallahullahu lakum. Ahallatullahu lakum. Allah SWT. Ahallahu, bukan tak. Ahallahullahu lakum. Ahallahullahu lakum. Wahual kublu ladduburi. Ladduburu. Wahual kublu ladduburu. Duburu ya saya. Wahwal kubulu ladduburu. Ini lanya huruf ataf, makanya dia adduburu. Lanya huruf ataf, makanya apa? Makanya dia marfu, ma'atuf ke al-kubulu. Oh. Innallaha yuhibbu ibadihil. Masa ibadihi? Innallaha yuhibbu ibadahu. Innallaha yuhibbu ibadahu mukatsirina al-muksirina. Al-muksirina. Al-muksirina minal Minal istighfari wa taubati. Minal istighfari wa taubati wa yuhibbu Ibadahu. ibadahu mutahhirina Al-mutatahirina. Al-mutatahirina allazina yabta'iduna anil fawahisha wal aqzar. Masa anil fawahisya sih? Fawahisha. Kan ada annya. Fawahisha. Anil fawahisi. Anil fawahisi wal aqzari. Wal aqdari. Wal aqzari. Dan mereka bertanya kepadamu tentang haid. Dan ia adalah darah yang cairan dari darah yang mengalir, bukan cairan. Mengalirnya. Dan ia adalah darah yang mengalir dari cairan rahim wanita. Jibilatan. Jibilatan apa istilahnya? Jibilatan itu ya apa sih, kayak sesuatu yang memang udah jadi kebiasaannya wanita gitu. Memang kebiasaan wanita pada waktu-waktu yang ditentukan. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi, dia darah itu adalah berbahaya dan menjijikkan. Emang begitu? Adzan itu kan maksudnya penyakit ya, sesuatu sesuatu mustaqdar itu yang dibenci. Yadurru man yaqrubuhu, yang membahayakan siapa yang mendekatinya. Dan dia, dan darah itu adalah Penyakit, penyakit, adzan itu ya. Penyakit dan? Ya, yang dibenci. Oh, yang dibenci. Penyakit yang dibenci, waktu dibenci perempuan. Dan Yadurru man membahayakan, yaqrubuhu. Ya. Dan membahayakan bagi yang mendekatinya. Pacitan ibu, jauh, maka jauhilah menjimai wanita pada saat dia haid sampai hilang darah Sampai tersebut. berhenti, berhenti. Berhenti. Sampai berhenti darah tersebut. Maka apabila sudah berhenti darah tersebut, maka mandilah. Maka Bukan gitu. Sampai berhenti darahnya, maka apabila darahnya telah berhenti dan wanita tersebut telah mandi gitu. Dan wanita tersebut telah mandi, maka campurilah mereka dari tempat yang Allah halalkan bagi kalian. Dan kemaluan dan yaitu bagian depan bukan belakang. Dan itu bagian depan dan bukan belakang. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang banyak beristighfar dan bertobat. Dan mencintai hamba-hambanya yang menyucikan diri, yaitu yang menjauhkan diri dari perbuatan keji dan kotor. Baik, ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ عَفْوًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Dan mereka bertanya kepadamu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang haid. Katakanlah kepada mereka bahwa haid itu merupakan kotoran atau penyakit. Maka jauhilah wanita ketika mereka sedang haid. Dan janganlah dekati mereka sampai mereka suci. Maka apabila mereka telah bersuci, ya, yaitu telah mandi, فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ, maka datangilah mereka dari jalan yang Allah perintahkan kepada kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat taubat dan juga mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Ayat ini berkaitan tentang hukum haid, ya, bahwa wanita yang sedang haid maka tidak boleh didekati oleh suaminya. Maksud tidak boleh dekat ini bukan dalam makna jarak atau fisik gitu ya, tapi maksudnya tidak boleh didatangi ya. Tidak boleh digauli antara pusar dan lutut. Namun apabila di bawah lutut atau di atas pusar, maka ini boleh ya. Jadi yang tidak diperbolehkan adalah antara pusar dan lutut. Namun di luar itu boleh ya. Itu diperbolehkan. Jadi maksud jangan dekati mereka bukan dalam makna harus dijauhi secara fisik atau secara jarak, tapi tidak boleh digauli apa yang ada di antara pusar dan lutut. Adapun selain itu maka diperbolehkan. Fa'ida tatoharna, maka apabila mereka telah bersuci, jadi ya seorang suami itu boleh mendatangi istrinya bukan hanya kalau darahnya sudah berhenti, tapi juga harus mandi dulu ya. Sudah mandi baru boleh didatangi. Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah mereka dari jalan yang telah Allah perintahkan kepada kalian. Maksudnya kita hanya boleh mendatangi wanita itu dari jalan yang Allah halalkan, yaitu dari jalan depan. Adapun dari jalan belakang maka ini haram ya, tidak boleh. Naam. Innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat. Yuhibbul mutahhirin, dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya, yaitu orang-orang yang menjauhkan dirinya dari ya kotoran, najis dan perbuatan keji dan mungkar ya. Naam. Kita lanjutkan. Ayo Aldi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nisa'ukum harusul lakum fa'u harusakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladang itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah untukmu. Ya, maksudnya dan beramallah untuk diri kalian gitu ya. Terus bertakwalah kalian kepada Allah, dan ketahuilah kalian sesungguhnya kalian akan menemui nah. Allah, dan berbahagialah dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang beriman. Baik. Ya Rab. Nisa'u itu mubtada. Mubtada ya. Mubtada. Mubtada. Kumnya itu khobar. Harsun sini apa? Ya, harsun khobarnya. Khobar. Ya. Nisa'unya mubtada, harsun khobarnya. Harsun khobar lakum jar majrur. Oh, lakum jar majrur. Fa. Fa-nya jawab syarat bukan? Ya, boleh. Jawab syarat. Itu fil amr. Itu fil amr. Wawunya fa'il ya? Iya. Wawunya fa'il, harsanya itu maful bi. Nya mudah pilai. Anna harfut. Anna ini apa? Isim syarat ya. Isim syarat. Dia sebagai dzaraf. Berarti. Terus syi'tum. Syi'tumnya Ini fil madi, tumnya fa'ilnya. Syi'tum fil madi, tumnya fa'ilnya, wa'nya huruf atof. Qaddimu qad itu fi'il, fi'il. Qaddimu itu fi'il amr. Ya, fi'il amr. Naam. Fi'il amr. Wa'nya wa'nya fa'il. Li anfusikum jar majrur. Kumnya? Kumnya mudhof ilaih. Wau wau-nya wau atof fatakumullah ittaku fi'il amr. Wau-nya fa'il, Allahnya maf'ulun bi. Wau-nya huruf atof. I'lamu, i'lamu fi'il amr. Wau-nya fa'il. Annakum, annanya harfu taukid. Kumnya isim ana. Mulaku, mulaku, mulaku khobarnya. Iya, khobarnya. Haknya mudhof ilaih. Hanya mudhof ilaih. Wa huruf atof. Bashir. Bashir. Itu fi'il amr. Al-mu'minin maf'ulun bih. Maf'ul bih. Ya. Maf'ul bih. Naam. Ayo. Dibaca tafsirnya. Nisa'ukum maudi'an zar'al lakum. Maudi'u zar'in lakum. Maudi'u zar'in lakum. Tadu'unan nutfata fi arhamihinna fayakhruju minha fayakhruju minha fayakhrujul minhal aulada auladu fayakhruju minha fayakhruju minhal auladu bimasyiatillahi bimasyiatillahi faja mi'uhunna fi mahallil jam'i faqat fi mahallil jam'i faqat fi mahallil jama'i faqat jama'i wahu emang jama'ah fi mahallil jama'i fi mahallil jama'i fi mahallil jama'i faqat wahuwal kubulu bi'ai kaifiyatu syi'tum bi'ayyi kaifiyatin syi'tum bi'ayyi kaifiyatin syi'tum waqad waqaddimu li anfusikum a'malan salihatan bi'imra'atin bi'imra'ati awamirillahi bi'imra'ati awamirillahi wa khawfullahi wa khawfullaha wa'lamu annakum mulaku lil hisabi yaumal qiyamati wa basyiril mu'minina ya muhammadun bima yafrahuhum bima yafrahuhum bima yafrahuhum wa yasurruhum wa yasurruhum min hasan min hasanil min husnil jazai fil akhirati istri-istrimu adalah tempat menanam bagi kalian kalian meletakkan nutfah kalian meletakkan nutfah di rahim-rahimnya dan mengeluarkan darinya maka keluarlah darinya anak-anak maka keluarlah darinya anak-anak atas izin Allah dan maka gaulilah mereka di tempat jima saja maka gaulilah mereka di tempat jima saja yaitu bagian depan dengan cara apa saja yang kalian suka. Apa saja yang kalian suka dan utamakanlah damai itu sekalian mempersembahkan ya artinya dan persembahkanlah untuk diri kalian amalan-amalan sari dan persembahkanlah bagi diri kalian amalan-amalan soleh dengan menjaga muru'ah. Muru'ah itu menjaga. Dengan menjaga perintah Allah. Dengan menjaga perintah-perintah Allah. Dan takutlah kepada Allah, maka ketahuilah sesungguhnya kalian akan dihisab di hari akhir. Kalian akan menjumpainya untuk dihisab di hari kiamat. Dan ketahuilah kalian akan menjumpainya untuk dihisab di hari kiamat. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang mukmin, ya Muhammad, dengan apa-apa yang membahagiakan mereka dan memudahkan mereka dari kebaikan-kebaikan, dari balasan kebaikan di hari kiamat. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. Wanita-wanita kalian atau istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian. Maka datangilah ladang kalian dari mana saja atau bagaimana saja kalian sukai. وقدموا لأنفسكم, dan beramallah kalian untuk diri kalian. Dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah semuanya kalian akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril mu'minin. Dan berilah kabar gembira kepada orang yang beriman. Ayat ini menjelaskan bahwasanya istri-istri kita merupakan ladang bagi kita. Kenapa istri itu disebut sebagai ladang? Karena seorang suami itu meletakkan ya lutfahnya di rahim mereka sehingga berkembang menjadi anak ya. Lalu si ada perintah fa'tu harsakum anna syi'tum, maka datangilah ladang kalian bagaimana saja kalian sukai. Artinya sebetulnya syariat tidak membatasi bagaimana cara mendatangi istri. Sepanjang ya suami itu menggauli istrinya dari jalur depan ya, maka itu diperbolehkan. Ya, karena memang ini merupakan kebutuhan biologis bagi suami dan istri, sehingga secara syariat ya syariat Islam membebaskan bagaimana cara melakukan jima sepanjang menjaga ya adab-adab ya dalam berjima. Dan ketentuan umumnya bahwasanya yang diperbolehkan adalah jalur depan, adapun jalur belakang makin haram secara mutlak ya. Waqaddimu li anfusikum, dan beramallah kalian untuk diri kalian. Maksudnya qaddimu li anfusikum amalan salihatan bimura'ati awamirillah. Persembahkanlah untuk diri kalian amalan-amalan salih dengan menjaga perintah-perintah Allah, wa khafu lillah, dan takutlah kepada Allah. Jadi berkaitan dengan masalah jima, maka kita harus memperhatikan masalah syariat ya. Jadi ada batas-batas yang harus ditaati dan tidak boleh dilanggar. Wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tahuilah sesungguhnya kalian akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab pada hari kiamat. Wa basyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira kepada orang yang beriman dengan apa saja yang membuat mereka bahagia dan membuat mereka senang berupa balasan yang indah di akhirat. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mubasysyiril mu'minin. Ya. Karena agama ini tidak melulu soal ancaman, soal larangan, tapi juga ada kabar gembira bagi orang yang beriman, ya. Nah, kita lanjutkan. Silakan, Pak Edi. Ya, Pak Edi. Mungkin lagi ada masalah, Pak Edi. Baik. Pak Ardan ya. Halo. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taj'alu اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Dan janganlah kalian menjadikan Allah urdotan sebagai penghalang ya Ustaz ya. Sebagai penghalang dalam berbuat kebajikan. Berbuat kebajikan antabaru watattaqu dan bertakwalah ya Ustaz. Tetapi ya bertakwa. Jadi janganlah kalian jadikan Allah sebagai penghalang bagi sumpah kalian untuk berbuat kebaikan, ketakwaan, dan mengadakan perbaikan di antara manusia atau perdamaian di antara manusia. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Nah. Tafsirnya wala taj'alu ayyuhal muslimuna hal vakum Ustaz ya? Apa? Hal vakum ya Ustaz? Apa sih? Hal vakum apa? Hal vakum billah. Antum udah irab, irab dulu. Oh ya Allah, lupa. Waw huruf atof. La huruf nahyin. Taj'alu fi'lun amr. Tajalu filun mudhari'un majuzumun bila annahiyah. Panam set mudhari'un. Wawunya fa'ir. Allaha maful bih. Allaha maful jalalah maful bih. Urdotan maful bih yang kedua Ustaz ya. Ya. Di aimanikum jermajur. An harfu masdariyin. Wanas bin Ustaz. Tabarru il qori'un mansubun bi'an. Watattaku waw huruf atof. Tattaku ma'tufun. Tabarru ya Ustaz. Ya. Tuslihu sama. Baina waraf makan Ustaz. Baina waw huruf ataf Allah lafzul jalalah sebagai mubtada sami'un khabar alimun khabar juga. Suara antum putus-putus ya. Halo ya afwan, anda ganti aja ya, soalnya kayaknya suara dari tadi putus-putus. Namsat ya tayyib afwan. Ya Umi Ida ya, lanjutkan Umi Ida. Ya Ustaz, irab ya Ustaz dari awal ya Ustaz ya. Enggak, udah nyampe ini tadi, udah sampai wallahu samin alim tadi. Wallahu. Wallahu alwawu harfu atfin, awahu mubtada, samiun khobar, alimun khobar. Baik, saya baca tafsirnya. Wala taj'alu ayyuhal muslimuna khalafakum billahi mani'an lakum. Dulu ini apa nih? Khalafakum apa? Tadi Ibu bacanya halfakum, apa? Khalafakum. Khalafakum billahi mani'an lakum minal birri wasilatir rohimi wa taqwa wal islahi bainan nasi bi anna tud'au ila fi'li sayyidin bi an tud'au ila fi'li sayyidin minha fatah tajju bi annakum aqo samtum billahi ala taf'aluhu Allah taf'aluhu bal alal halifi an ya'dila an halfihi wa yaf'alu a'mala birri wa ya'furu an yaminihi wala ya tada dalika wala ya tada dalika ya tadi ya Ustaz bukan ini ya lamnya bukan lam itu Ustaz ya sama apa bukan nasab lam nasab sama kalau la itu la, ini kan la nafia biasa nafia biasa oke Ustaz wala ya tadu dalika wa wahu samiun li'aqwalihim wa li'aqwalikum alimun bijami'i ahwalikum dan wahai kaum muslimin janganlah kalian menjadikan sumpah-sumpah kalian kepada Allah atas dengan nama Allah sebagai penghalang bagi kalian di dalam kebaikan dan bersilaturahim dan bertakwa dan melakukan perbaikan di antara manusia di mana kalian diajak kepada melakukan sesuatu darinya maka kalian mengklaim bahwa sesungguhnya kalian telah bersumpah dengan nama Allah untuk tidak melakukan itu tidak melakukannya bahkan atas orang yang bersumpah yang menetapkan keadilan atas sumpahnya. Maksudnya, gimana, bahkan orang yang bersumpah itu wajib meluruskan sumpahnya. Oh, bahkan orang yang bersumpah itu wajib untuk meluruskan sumpahnya dan mengerjakan amalan kebaikan dan. Wa yukafiru ya, tadi ibu bacanya yukafiru ya, yang benar itu yukafiru. Oh, yukafiru, Ahwan. Yukafiru ya Ustaz ya. Dan yukafiru itu dan mengingkari ya Ustaz ya. Bukan, kafir itu mengingkari justru dia menebus atau melaksanakan sumpah. Oh, menebus apaan? Oh. Dan menebus sumpahnya. Dan tidak menganggap sumpahnya itu. Dan Allah Maha mendengar apa yang kalian katakan dan Maha mengetahui dari semua keadaan kalian. Dengan semua keadaan kalian. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fika barakallahu ustaz wa iyyaka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taj'alullaha 'urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Wallahu sami'un 'alim. Dan janganlah kalian menjadikan Allah sebagai penghalang untuk sumpah kalian, agar kalian berbuat kebaikan, bertakwa, dan mengadakan perdamaian ya, di antara manusia. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini berisi larangan seseorang bersumpah untuk tidak melakukan ketaatan. Misalnya seorang bersumpah, saya bersumpah tidak mau ngaji lagi, saya bersumpah tidak mau puasa lagi, ini gak boleh. Sumpah yang semacam ini batil, ya tidak sah, tidak boleh. Karena ini mencegah seseorang dari berbuat kebaikan. Dan ini termasuk sumpah yang batil, tidak boleh seseorang bersumpah untuk tidak melakukan ketaatan, tidak boleh. Ya. Tapi kalau bersumpah untuk tidak melakukan kemaksiatan, justru itulah yang diminta. Saya bersumpah tidak akan berzina, saya bersumpah tidak akan mencuri, nah ini yang bagus. Tapi kalau saya bersumpah tidak akan puasa sunnah, saya bersumpah tidak akan ya salat malam misalnya, maka ini sumpah yang batil, tidak boleh dilakukan. Kalau ada seseorang yang melakukannya, maka dia harus meluruskan sumpahnya. Dia harus meluruskan sumpahnya, artinya mengganti. Ya. Kemudian tidak boleh menganggap sumpahnya tersebut. Dan dia harus membayar kafarah ya. Karena sumpah, sekalipun sumpahnya itu batil, tetap saja harus dibayar kafarahnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar lagi Maha mengetahui ya. Nah, baik kita lanjutkan. Ya, Pak David, silakan. Baik, Ustaz. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Allah tidak akan menghukum kalian dengan lagwi itu apa sih? Main-main ya. Dengan main-main dalam sumpah kalian, akan tetapi Allah akan menghukum kalian dengan apa-apa yang hati kalian usahakan. Dan Allah Maha Pemaaf lagi maha lembut. I'rabnya la laitu lanafi yu'akhidhu fil mudori kum itu maful bi tafazalallah Allah itu sebagai fa'il. Bila gue itu jar majrur, fi aimani itu jar majrur, kum itu mudhof ilaih, wa itu harfu atfin, lakin itu huruf istidrak ya? Lakin ya, harful istidrak betul. Harful istidrak, yu'akhidhu itu fi'il mudhari, kum itu maful bih, jima itu jar majrur, kasabat fi'il madi, kulrubu itu sebagai fa'ila, kum itu mudhof ilaih. Wa itu harfu atfin, lafazalah Allah itu mubtada, ghafurun itu khobar, halim itu khobar kedua. La yu'akibukumullahu bisababi aimanikum allati takhlifunaha bigoyari qasdin walakin yu'akibukum bima qasadathu qulubukum wallahu ghafurun biman taba ilaihi halimun biman asahu haitsu lam yu'ajilhu bil uqubati. Allah tidak akan menyiksa kalian dengan sebab sumpah kalian yang mana kalian bersumpah dengannya tanpa maksud, akan tetapi Allah akan menghukum kalian dengan apa-apa yang kalian sumpahkan, dengan apa-apa yang kalian maksud, dengan apa-apa yang hati kalian maksudkan. Dan Allah Maha Pemaaf bagi siapa yang bertobat kepadanya, Maha lembut bagi siapa yang asohu itu menaatinya. Iya, bermaksiat kepadanya. Bermaksiat kepadanya yang mana belum dengan tidak menyegerakan. Oh, yang mana dengan tidak menyegerakan siksaan. Nah. Tabarakallahu fiik wa jazakallahu khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Wallahu ghafurun halim. Allah tidak menganggap bilawi ya. Allah tidak menganggap main-main atau tidak sengaja. Lawi itu adalah sesuatu yang sifatnya dia ungkapkan dengan tanpa sengaja, entah karena memang main-main saja atau memang dia tidak bermaksud dengan bersumpah. Akan tapi Allah menganggap bima kasabat qulubukum, apa yang diusahakan oleh hati kalian. Maksudnya apa yang disengaja oleh hati kalian. Wallahu ghafurun halim. Dan Allah Maha mengampuni lagi Maha lembut. Jadi ayat ini berbicara tentang sumpah seperti apakah yang dianggap Jadi kalau seseorang berkata sumpah, tapi niatnya bukan sumpah, maka ini ya tidak dihukumi sebagai sumpah. Seperti kalau seorang anak muda tuh kadang, ya Anda pernah dengar anak muda tuh suka ngomong kayak gini ya, ih sumpah keren banget. Ini kan kalimatnya sumpah, tapi kan tidak dimaksudkan untuk sumpah. Ya. Termasuk kalau orang tidak sengaja mengatakan, ya, sumpah deh, kalau misalnya ini pengen banget aneh begini gitu. Jadi ada ucapan seperti ini, tapi hati dia tidak menetapkan itu sebagai sumpah. Itu hanya sebagai main-main saja. Hanya sebagai senda gurau saja. Makanya tidak dihukumi sebagai sumpah. Jadi sumpah itu baru dianggap kalau hatinya menyengaja untuk bersumpah. Ya. Misalnya saya bersumpah tidak akan pulang ke rumah sampai saya menyelesaikan kitab ini. Dia dengan sepenuh hatinya mengikrarkan hal tersebut, maka ini namanya sumpah. Ya. Tapi kalau ucapannya sambil main-main, sambil senda gurau dengan teman-temannya, yang setelah dia mengucapkan, dia langsung mikir, jadi sumpah begini. Nah, ini tidak dianggap. Karena sumpah yang dianggap itu harus sumpah yang menghadirkan hati. Jadi hati kita harus, benar-benar berniat untuk mengucapkan sumpah tersebut. Makanya kita sebagai seorang muslim jangan terlalu banyak bersumpah ya. Jangan terlalu banyak bersumpah. Kecuali pepet. Dan memang pembahasan masalah sumpah ini biasanya berkaitan dengan masalah nazar ya. Berkaitan dengan masalah nazar. Dan apabila seseorang telah bersumpah, lalu kemudian misalnya ternyata sumpahnya ini terlalu tinggi gitu, yang dia nggak sanggup untuk melaksanakannya, maka dia harus membayar kafarat. Ya misalnya seseorang mengatakan, kalau saya diberikan kemudahan oleh Allah dengan diluluskan untuk program X misalnya, dia berharap misalnya kalau diterima di PTN A, maka saya akan berinfak 1 miliar misalnya. Padahal dia nggak punya uang 1 miliar gitu. Maka yang semacam ini harus ditebus kafaratnya. Apa kafaratnya? Kafaratnya adalah ya dengan memberi makan 10 orang miskin. Ya, ini pilihan yang pertama. Memberi makan 10 orang miskin. Kalau misalnya dia nggak punya uang untuk memberi makan 10 orang miskin, maka dia boleh menggantinya dengan berpuasa 3 hari. Ya. Dengan berpuasa 3 hari. Jadi itu pilihan dalam kafarat sumpah. Yang pertama dengan memberi makan orang miskin, dan ini urutan pertamanya. Kalau nggak mampu, ya dengan berpuasa 3 hari. Ya, dan ini nggak harus berturut-turut. Yang penting 3 hari. Ya. Naam. Wallahu ghafurun halim. Dan Allah maha mengampuni bagi siapa saja yang bertaubat kepadanya, maha lembut ya bagi orang yang bermaksiat kepadanya. Dengan cara apa? Dengan cara tidak menyegerakan hukuman atau azab kepadanya. Ya. Nah, saya masih ada waktunya. Satu ayat lagi ya, insya Allah. Silakan Bu Reni. Nggak bisa ya Bu Reni ya. Berarti ke Pak Andri ya. Maaf, Ustaz, tadi ke ini. Bisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Bagi orang-orang yang mengilak istri-istrinya untuk menunggu 4 bulan. Dan jika mereka kembali, ya, maka sesungguhnya Allah maha pengampun dan maha penyayang. Lilladzina jar majrur, yu'luna fi'il mudhari, wawu sebagai fa'il, min nisa'i jar majrur, him mudhaf ilaihi. Tarabbusu, ini fi'il madhi, arba'ati, arba'ati, tarabusu arba'ati. Tarabu tadi betul ya fi'il madhi ya Ustaz ya? Apanya? Yang tarabusu itu fi'il madhi. Tarab mana ada fi'il madhi dong, mah? Iya. Mati ini mah apa namanya? Mubtada ya? Mubtada iya. Mubtada muakhar. Tadi kan illadina harusnya adalah khabar muqaddam. Sebagai khabar muqaddam, iya, sebagai khabar muqaddam ya. Tarabusu ini berarti tadi sebagai mubtada muakhar, arbaati mudhof ilai ya. Ashhurin juga mudhof ilai. Alfa alfa'u harfu atfin, in harfu syartin, fa'u ini fi'il mudhari, wa'u sebagai fa'il, ini juga apa namanya mansub ya Ustaz? Di'in, alfa'u harfu jawab. Tapi ini bukan mansub ya, firmadi emang gak ada mansubnya Bu. Firmadi itu mabni, jadi biasa aja. Ya. Fa'u fi'il madhi ya Ustaz ya? Nah. Wau sebagai fa'ilnya, alfa'u harfu jawab syartin, inna harfu nasbin, wataukid, Allah lafzul jalalah sebagai isim inna, ghafurun khobar inna, rahimun khobarnya juga. Lilladzina yahlifuna billahi an la yujami'u nisa'ahum intidhoro arba'ati ashur. Apa namanya? Ini intidhoro kan mutadam akhir dari ladina. Iya, intidhoro ya. Intidhoro arba'ati ashurin. Fa in raja'u qabla fawatil ashuril arba'ati fa inna allaha ghafurun lima waqa'a minhum minal harfi bisababi ruju'ihim rahimum bihim. Bagi orang yang bersumpah ya dengan nama Allah untuk tidak menjima istri-istri mereka untuk menunggu 4 bulan. Dan jika mereka kembali sebelum berlalunya 4 bulan, sesungguhnya Allah Maha Pengampun kepada apa yang terjadi apa yang terjadi pada mereka dengan sumpahnya disebabkan rujuknya mereka, dan Allah Maha Pemurah Maha Penyayang bagi mereka. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Baik, karena ayat selanjutnya masih berhubungan, syarahnya bentar dulu ya, setelah ayat yang selanjutnya dibaca. Siapa yang belum ya? Pak Edi coba ya. Ya, Ustaz. Ya. Jadi ayat ke 227. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in azamul talaq fa in azamut pak, bukan azamul. Wa in azamut talaq in azamut talaq fa innallaha samiun alim. Dan jika mereka bermaksud untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Huruf advin in huruf syarat harfu syartin azamu adalah fi'il madhi, alwawu sebagai fa'ilnya, atolako maf'ul bi, fa harfu jawab, inna harfu taukid wa nasbin, allaha sebagai isim inna, sami'un adalah khobar inna, alimun adalah khobar yang kedua daripada inna. Tafsirnya 227. Wa in aqadu azmahum ala talaki bi istimarorihum fil yamini watarokal jima'a fa inna allaha sami'un li akwalihim alimun bimukosi alimun bimakosidihim wasayujazihim ala dalika wasuyajazihim wasayujazihim ala dalika. Dan jika mereka menetapkan mereka untuk berajam akan pala bi istimarori ya, dengan melanjutkan sumpahnya dan meninggalkan jima, sesungguhnya Allah mendengar sumpah mereka. Allah Maha mengetahui dengan maksud mereka, dan mereka yang akan membalas mereka atas yang demikian itu. Baik, ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in 'azamut talaq fa innallaha samii'un 'aliim. Dan apabila mereka bertekad untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi dua ayat ini berkenaan dengan masalah ila. Namanya masalah ila. Ila itu adalah kalau seorang suami bersumpah untuk tidak mau menggauli istrinya. Ya. Misalnya dia mengatakan, saya bersumpah tidak akan menggauli kamu. Ya. Ini namanya ila. Nah, suami yang melakukan ila diberi waktu sampai 4 bulan. Ya. Diberi waktu maksimal 4 bulan. Artinya, kalau sebelum 4 bulan, misalnya seminggu setelah dia mengucapkan ila, ternyata dia mendatangi istrinya lalu terjadi jima, maka gugur ilanya. Karena dia telah membatalkan ilanya. Lalu kalau misalnya ada seorang suami yang memang sudah tidak mau lagi dengan istrinya, tapi dia tidak mau talak, tidak mau langsung cerai. Karena memang ila ini, ya kalau dalam kebiasaan orang Arab zaman dahulu, ila itu biasanya dilakukan oleh suami untuk memberi efek jera kepada istrinya. Mungkin istrinya sering melakukan bermaksiat kepada suaminya, tidak mentaati suaminya, maka supaya istrinya sadar bahwasanya kesalahannya sudah sangat besar, tapi suaminya masih sayang dengan istrinya dan dia tidak mau langsung menceraikannya, maka dia bisa menempuh jalan ini, jalan ila namanya. Dia tetap suami istri, tapi suaminya enggak mau menggauli dia, tidak mau mendekatinya untuk melakukan jima sebagai bentuk hukuman ya kepada istrinya. Nah, orang yang melakukan ila kepada istrinya diberi waktu sampai 4 bulan. Kalau sudah tiba waktunya 4 bulan, maka sang suami harus menentukan. Suami harus memutuskan apakah mau bercerai ya atau ya membatalkan ilanya. Ya, artinya dengan cara menggauli istrinya lagi. Jadi ini yang berkaitan dengan masalah ila. Kalau seorang suami bersumpah untuk tidak bersetubuh, tidak berjima dengan istrinya, maka dia punya waktu sampai 4 bulan. Kalau sudah tiba waktunya 4 bulan, dia harus memutuskan apakah mau menceraikan istrinya atau mau kembali kepada istrinya dengan cara menggaulinya lagi. Ya, ini yang berkaitan dengan masalah ila. Baik, mungkin sampai sini teorinya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Baik ya, kalau memang nggak ada yang bertanya lagi, kita cukup sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.